konsekuensi dari kaidah al-amru al-mutlaq yaqtadhi al-fur. Dan itu secara nalar sah, benar. Karena misalnya amr kan kita tahu itu talabul fi'li ala wajhil isti'la ya, talabul fi'li ala wajhil isti'la. Misalnya seorang raja memerintahkan kepada budaknya, kamu pergi ke medan. Pergilah kamu ke medan. Itu mutlak itu. Maksudnya tidak ada kaitan pergilah sekarang, atau pergilah nanti, atau pergilah besok. Pergilah kamu ke medan. Itu harus dipahami oleh budak tersebut, pergilah sekarang juga. Maka budak tersebut akan jawab, gini tuanku, bulan depan lah. Ya boleh, tapi kan ini kan yang penting al-amrul mutlak. Ini enggak berkaitan dengan kapan dulu, enggak. Tapi kalau misalnya bilang, pergilah kamu ke Medan. Itu yang terpahami dari awal adalah, pergilah berarti secepatnya sekarang. Enggak boleh dianggap, pergilah kamu ke Medan. Insya Allah, sebulan lagi. Maka marah itu ini saja. Apa gunanya saya merintahkan sekarang kalau misalnya kamu mau melakukannya sebulan lagi. Sekarang saya maunya, gitu kan. Secara nalar dan tradisi itu benar. Ya. Secara lugah benar. Bahwa saya perintah itu ketika terjadi perintahan, maka harus dilakukan dengan sesegera mungkin. Ya. Seperti misalnya, seorang jatuh atau tenggelam. Kemudian dia bilang, tolong. Ya. Tolong saya. Itu dilamar, kan? Ya. Nah, apakah kemudian dipahami oleh orang yang melihat, oh tolong-tolong. Dan ini adalah tarohi. Segera lagi, setelah udah. Ya mungkin. Makanya segera. Kalau ambilin bukan itu. Terus habis itu, antum bilang, oh ya, al-amru al-mutlaq yaqtadhi at-tarohi. Diam aja dia. Kalau ambilin pulau-pulau itu, diam aja lagi. Kalau ambilin bukan itu, diam. Nah, di sini berarti yang mazmum yang tercela adalah antum, karena udah jelas diperintahkan kok enggak melakukan itu, langsung diam aja. Kemudian langsung katanya, kenapa antum diam aja? Nah, ada pengikut mazhab Syafi'i. Al-amrul mutlaq yaqtadhi at-tarohi. Misalnya. Ya, misal aja. Tapi dalam mazhab Syafi'i, al-amrul mutlaq itu yaqtadhi at-tarohi. Atau dalam kata lain mereka mengatakan Syirazi, kemudian juga Al-Juwayni dan lain-lain. Minimal kita katakan al-amrul mutlaq la yaqtadhi 'ala al-fawr, gitu. Tidak mengharuskan langsungnya diperbuat. Jadi selama waktu masih kosong boleh dilakukan nanti-nanti. Mana yang lebih kita pilih? Kalau saya Utsaimin karena beliau lebih dekat dengan Imam Hanbali dan menurut beliau dengan dalil-dalilnya itu bahwasanya dalil-dalil menunjukkan bahwasanya harus dilakukan segera. Maka beliau memilih Imam Hanbali dalam hal ini perkara ini. Sebenarnya menurut Imam Hanbali dan beliau. Tetapi wallahu alam yang lebih sahih adalah bahwasanya al-amrul mutlaq yaqtadhi la 'ala al-fawr. Tidak mesti al-fawr. Dan kan bisa al-tarasi. Tarasi itu kan artinya seseorang permissible untuk melakukan hal yang diperintahkan selama waktu itu masih dilonggarkan. Ini tidak masalah. Ya. Kayak misalnya antum bisa usah tidak waktu musholat. Antum kalau misalnya tidak Allah Allah ada salat, ada azan. Nah, antum sholatnya nanti jam 1:30. Kalau bagi mazhab Hanbali berarti ini berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan al-fawr. Segera. Ya, segera dia. Berarti dosa. Tapi kalau mazhab Syafi'i, oh ini enggak masalah. Masih dalam waktunya. Walaupun dia menunda agak jauh. Enggak masalah. Yang penting masih dalam koridor yang diperbolehkan dalam syariat. Ya. Itu. Ini enggak masalah insya Allah. Ya, al-amr yang lebih tepat adalah amr itu tidak menunjukkan mesti apa al-fawr ya. Ya.

أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.